Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد setelah muallif membawakan hadisnya Abi Hurairah maka kemudian beliau mengatakan di akhir setelah menyebutkan hadis tersebut maka beliau mengatakan rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan wa rawatuhu thiqat. Hadis Abi Hurairah yang sebelumnya disebutkan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Begitu pula Syekh Al-Albani rahimahullah di sebagian tempat menyebutkan sahih bahasanya hadis ini hadis yang sahih. Dan di sebagian kitabnya beliau menyebutkan hadis ini hasan. Akan tetapi yang jadi muskilah di sana adalah kalam beliau rahimahullahu taala. Rawatuhu thiqat. Kalau seandainya rawatnya, rawi-rawinya yang membawa hadis tersebut adalah perawi-perawi yang thiqat. Harusnya di sana dihukumi dengan sahih. Lalu kenapa di sini dihukumi oleh beliau rahimahullah dengan hasan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya bahwasanya perawi itu dikatakan thiqat kalau seandainya terkumpul padanya dua perkara ad-dhabtu wal 'adalah. Dhabt itu adalah penjagaan hafalan. Kalau itu seandainya sesuatu yang dihafal hadis tersebut dihafal di dalam dadanya berarti hafalan dia. Itu dinamakan dengan ada, dinamakan dengan dhabt. Kalau seandainya dia meriwayatkan dengan kitabnya maka dia menjaga benar-benar kitab tersebut. Dari dia mulai mendengar hadisnya sampai dia sampaikan kepada murid-muridnya. Dengan penjagaan yang sempurna. Mengandung di sana ad-dhabt wal adalah. Adalah dari sisi agamanya. Kalau dia agamanya bagus, seorang yang jujur. Kemudian dia terkumpul pada dirinya ad-dhabt. Maka dikatakan thiqah. Agamanya bagus. Dan dia adalah seorang yang jujur, tidak pernah dia berdusta di dalam kalamnya. Baik itu ucapannya terhadap manusia yang lainnya ataupun ketika dia membawakan hadis. Ketika terkumpul dua perkara tersebut, ad-dhabt, hafalan yang dia hafal dan kejujuran di dalam agamanya maka dikatakan thiqah. Perawi tersebut adalah perawi yang thiqah. Ketika berkumpul dua perkara, ad-dhabtu wal adalah. Sedangkan ad-dhabt di sana nau'an. Dhabt itu ada dua jenis. Ada di sana ad-dhabtul 'am, dhabtut tam, dhabt yang sempurna. Hebat hafalannya. Bagus hafalannya. Sempurna dia di dalam menghafal hadis tersebut. Nah, maka dikatakan dhabtnya lah dhabt yang tam. Ini yang dikatakan dia adalah seorang perawi hadis yang sahih. Ketika dhabtnya lah dhabt at-tam. Dan di bawahnya sedikit tidak sampai turun pada derajat dhaif. Ad-dhabtul khafif. Dhabtnya dhabt yang khafif, yang ringan. Ini di bawah yang pertama tadi. Kekuatan hafalannya tidak sehebat perawi-perawi hadis yang sahih. Akan tapi tidak sampai turun pada derajat perawi hadis yang dhaif. Di atasnya. Tapi tidak sampai sempurna sebagaimana perawi hadis yang sahih. Maka ini dikatakan dhabtnya lah dhabt al-khafif. Dan inilah perawi hadis yang hasan. Kemungkinan yang dimaksudkan oleh beliau adalah yang seperti ini. Sikotnya bukan maksudnya sikot yang tam. Yang sempurna, yang dia itu dhabtnya lah dhabtul tam. Akan tapi yang dhabtnya di sana, ad-dhabtul khafif, yang itulah perawi hadis yang hasan. Sehingga tidak bertentangan. Beliau mengatakan, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Warwatuhu thiqat, dan perawi-perawinya adalah thiqah. Maksudnya sebagaimana yang kita jelaskan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Ali ibn al-Husain radhiyallahu ta'ala an annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم لا يبلغني أين كنتم رواه في المختارة. Kemudian muallif rahimahullahu taala Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab membawakan hadis yang berikutnya, memperkuat hadis yang sebelumnya. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Adiyah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Ahadithul Mukhtarah. Yang mana di sini, meskipun ada kelemahan di sana, akan tapi dia sahihun bituruqihi wa syawahidih. Hadis ini bisa terangkat, naik derajatnya sampai pada derajat hadis yang sahih. Akan tapi bituruqihi wa syawahidih, dengan jalan-jalannya dan penguat-penguatnya dari hadis-hadis yang lainnya. Sehingga hadis ini pun bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka mu'alif di sini mengatakan an Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Min kibari a'immati tabi'in. Termasuk dari ulama tabi'in kibar. Termasuk dari yang sepuhnya dari kalangan mereka para tabi'in. termasuk dari seniornya, yang dia langsung mengambil hadis dari bapaknya, yakni Al-Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Husain ini mengatakan, annahu ra'a rajulan, dia melihat seorang laki-laki, yaji'u ila furjatin, dia melihat seorang laki-laki yang mendatangi sebuah celah. Furjah maknanya adalah celah. Kanat inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana celah tersebut ada di sisi atau di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di sana kuburan tersebut sudah ditutup, akan tapi ketika itu masih ada celah yang seseorang itu bisa masuk ke dalamnya. Maka laki-laki ini dilihat oleh Ali bin Husain, atau Ali bin Husain melihatnya mendekati celah tersebut. Fayadkhulu fihi, maka kemudian orang tadi masuk ke dalamnya melalui celah tadi. Fayad'u, maka laki-laki tersebut pun kemudian berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan bagaimana apa yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Dia melihat celah yang ada di kuburan Nabi, di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk ke dalamnya. Apa yang dia lakukan? Dia masuk ke dalamnya, fayad'u, kemudian dia berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka untuk berdoa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai melakukan yang demikian, tidaklah dia melakukan hal tersebut, berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian menyelinap, kemudian masuk ke celah, kecuali pasti orang tersebut meyakini bahwasanya berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keistimewaan. Tidaklah dia melawan hal tersebut kecuali dia meyakini bahwasanya berdoa di sisi kuburan Nabi itu memiliki keutamaan-keutamaan, sehingga dia melakukan apa yang dia lakukan. Akan tapi bagaimana setelah melihat hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Ali bin Husain, yang beliau adalah termasuk dari salah seorang imam dari kalangan tabi'in. Maka kemudian Ali bin Husain fanahahu, maka beliau pun kemudian melarangnya, beliau pun menghardiknya, melarang laki-laki tersebut, menegurnya. Maka kemudian beliau mengatakan, ala uhadditsukum haditsan, maukah aku sampaikan kepadamu sebuah hadis, sami'tuhu, yang aku dengar, an abi an jaddi, yang aku mendengarnya dari bapakku, yakni Al-Husain ibn Ali, an jaddi, dan dari kakekku, yakni Ali ibn Abi Talib, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidu qabri ida wala buyutakum kubura wa sallu alayya fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidu qabri ida, jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai tempat id. Wala buyutakum kubura, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Wasallu alayya, dan bersolawatlah kepadaku, karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Matanya sama dengan hadis yang sebelumnya. Akan tapi yang menjadi syahid di sini, sehingga kemudian dibawakan oleh muallif rahimahullah di bawah bab yang beliau buat. Bagaimana di situ Ali bin Husain ketika mendengar atau ketika melihat laki-laki tadi melihat celah yang ada di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian masuk ke dalamnya dalam rangka untuk berdoa di sisinya, dalam rangka untuk berdoa, bukan yang lainnya, bukan berdoa kepada kuburan, bukan berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berdoanya adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan perbuatan yang dia lakukan itu menunjukkan bahwasanya berdoa di sisi kuburan itu memiliki maziyah. Berdoa di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keutamaan-keutamaan, sehingga dia sampai melakukan apa yang dia lakukan, masuk menyelinap kemudian berdoa di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam tabi'in sampai memasukkan hal tersebut sebagai masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku, yakni kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tempat id. Hadis ini dibawakan oleh Ali bin Husain untuk menyanggah, untuk membantah perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Kenapa sampai Ali bin Husain melarangnya? Kenapa Ali bin Husain sampai menegurnya, menegur perbuatan tersebut? Karena perbuatan yang dia lakukan, berdoa di sisi kuburan, itu termasuk ke dalam hadis Nabi, la tattakhidhu qabri 'ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Tempat yang kalian berkumpul badannya, tempat yang kalian itu berbolak-balik pergi dan datang kepadanya. Nah, menjadikannya sebagai id ketika dia meyakini bahasanya tempat tersebut memiliki keistimewaan, memiliki keutamaan, sehingga dia harus mendatanginya, dia berdoa di sisinya, dan dia berbolak-balik padanya. Inilah yang dinamakan menjadikan kuburan itu sebagai tempat id. Dan ini bukan dilakukan oleh pengikut yang mereka katakan sebagai pengikut Wahabi. Ini dilakukan sebelum munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ali bin Husain jauh sebelum Syekh Muhammad bin Wahhab hidup. Seorang tabi'in, imam dari kalangan tabi'in pun melarang orang tersebut ketika dia berdoa di sisi kuburan. Sehingga siapa yang harusnya dikatakan Wahabi? Apakah kemudian pas, oh kalau begitu Ali bin Husain ini seorang Wahabi? Duh, bagaimana dikatakan sebagai seorang Wahabi? Wong Ali bin Husain itu datang lebih dulu, baru kemudian ratusan tahun berikutnya datang di sana lahir Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Bagaimana kemudian dikatakan Wahabi? Tidak lain itu karena Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau mengambil dari pendahulunya, mengambil dari salafnya, mengambil dari mereka para ulama yang datang sebelumnya. Bukan hanya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja, bahkan ulama-ulama yang lainnya seperti ulama dari kibaru tabi'in Ali bin Husain. Bukan masalah ziarah kuburnya. Ziarah kubur bukan dilarang secara mutlak. Naam, boleh di sana ziarah kubur. Kalau seandainya itu adalah mengingatkan kepada akhirah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zurul kubur fa innaha tudarrikum tudzakirkumul maut fa innaha tudzakirkumul akhirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ziarahlah kalian ke kuburan, karena sesungguhnya menziarahi kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan menziarahi kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada kematian, sehingga tidak menjadikan kalian kemudian panjang angan-angan kalian di dunia ini. Ini tujuannya dari ziarah kubur. Nah, supaya mengingat kematian, supaya mengingat akhirat. Nah, tujuan dari ziarah kubur untuk supaya mengingat kematian, mengingatkan kepada akhirat, bukan dalam rangka ziarah kubur tersebut untuk berdoa di sisi kuburan. Kalau berdoa di kuburan sudah langsung dicontohkan oleh seorang imam dari kalangan tabi'in yang mereka mengambil dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, seperti Ali bin Husain. Nah, menegur orang tersebut ketika dia berdoa di sisi kuburan. Nah, datang ke kuburan Nabi bukan dalam rangka untuk mengingatkan kematian, akan tapi dalam rangka untuk berdoa di sisinya. Nah, dilarang oleh Ali bin Husain. Nah, kalau seandainya permasalahannya hanya ziarah kubur. Nah, ziarah kubur diperbolehkan dengan syarat-syarat, dengan tujuan yang benar, dengan tujuan yang syar'. Akan tapi kalau ziarah kubur dengan maksud untuk berdoa di sisi kuburan, itu pun mengkhususkan kuburan tertentu, harus kuburan wali, harus kuburan orang saleh. Nah, dan di sana tidak ada dalil tentang masalah pengkhususan tersebut. Nah, kalau kuburan Nabi maka harus lebih banyak diziarahi daripada kuburan yang lainnya. Kalau itu kuburan para wali, itu lebih utama untuk diziarahi daripada kuburan yang lainnya. Enggak ada dalilnya pengkhususan yang demikian datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semua kuburan sama. Semua kuburan bisa mengingatkanmu kepada kematian, semua kuburan bisa mengingatkanmu kepada akhirat, bukan kuburan tertentu tanpa kuburan yang lainnya. Sehingga semua kuburan bisa datangi untuk ziarah, mengingat kematian, supaya mengingatkan kita kepada akhirat. Tidak ada di sana dalil yang khusus. Nah, ini sudah mengkhususkan kuburannya adalah kuburan yang khusus, kuburannya mereka para aulia, itu pun ditempuh dengan perjalanan, melakukan safar, perjalanan yang jauh, dan itu juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya pun bukan untuk mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat. Tujuannya untuk bisa sholat di sisi kuburan. Tujuannya supaya bisa berdoa di sisi kuburan. Tujuannya supaya bisa membaca Al-Quran di sisi kuburan. Beribadah di sisi kuburan itu yurja menurut mereka. Lebih bisa diharapkan, lebih bisa dikabulkan. Karena langsung disaksikan oleh mereka orang-orang yang saleh. Nah, ini yang jadi penyakitnya, ini yang menjadi kesalahan terbesarnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan zurul kubur, ziarahlah kuburan, tujuannya cuma satu, yakni mengingatkan kepada kematian, mengingatkan kepada akhirat. Belum lagi di dalamnya kemaksiatan, kemungkaran-kemungkaran yang lain dari ziarah kubur yang mereka lakukan. Ikhtilat, campur baur, laki-laki, perempuan. Nah, terus kemudian hal-hal yang lainnya, khurafat-khurafat yang lainnya, kesyirikan-kesyirikan yang lainnya, wal iyadu billah mallahu bihi alim, yang Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya. Nah. Jazakumullahu khairan, sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin, tafaddalu.